Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Ini judulnya Alhamdulillah Ketika Cinta Tak Lagi Menyapa. Asik. Baik, ini versi Bu Isa ya. Mungkin setiap versi dari siapapun yang bercerita atau sharing mungkin ada perbedaan, tapi mungkin juga tentu ada kesamaannya ya. Tapi kalau versinya Bu Isa ya, hari ini kita akan bahas ya. Baik, seperti biasa versi Bu Isa adalah melihat hal ketika cinta tak lagi menyapa dari sisi tubuh manusia, wabil khusus otak manusia ya, dan juga kalbunya manusia ya. Untuk itu saya mohon izin buat kepada kita semua ini untuk share screen terlebih dahulu ya, karena bicara tubuh manusia ini harus kita lihat gambarnya ya. Sebentar ya, bisa share screen dulu ya. Dan sudah kelihatan belum ya? Sudah terlihat ya? Sudah ya? Alhamdulillah kalau sudah. Ya, baik. Ketika cinta tak lagi menyapa. Wah, ini luar biasa. Yes. Apa yang terjadi pada cinta setelah pernikahan? Nah, itulah pertanyaan Mbak Iin Setia tadi. Apa yang terjadi pada cinta setelah pernikahan? Ya. Sebetulnya kalau dari sisi tubuh manusia ini ya, itu cinta itu senantiasa ada. Dia senantiasa ada, namun memang harus kita pikirkan ya. Sebagaimana Allah ya berfirman ya di surat Ar-Rum ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Pasti teman-teman, sahabat-sahabat sudah sangat hafal dan sangat sering melihat ayat ini ya, surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Cenderung ya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ya. Cenderung itu kan dia tidak selalu harus ya. Tidak selalu harus cenderung dan merasa tentram kepadanya ya. Jadi tidak selalu harus ya. Cenderung itu senantiasa mengarah ke ya ketentraman itu sendiri ya. Dan juga dikatakan oleh Allah dalam surat ini bahwa memang sudah dijadikan di antara kita itu rasa kasih dan sayang. Ya, ada kata pengunci di sini, kalimat pengunci di sini, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi kita harus mikir memang. Kalau ada rumah tangga yang gak mau mikir, gak mau belajar, artinya ya sulit dong untuk seperti yang diminta oleh Allah, seperti di Ar-Rum ayat 21 ini. Dan kata cenderung itu ya bisa juga diartikan ya dalam misalnya Bu Isa 29 tahun berumah tangga, itu gak 29 tahun kali 12 bulan, kali 30 atau 31 hari, kali 24 jam, itu senantiasa ya bahagia, senantiasa tentram, ya. Ya, namanya juga cenderung. Ya. Nah, jadi ini disinilah tantangan-tantangannya, disinilah ujian-ujiannya, ya lulus nggak ya? Kalau kita ya diberikan ujian, diberikan tugas, diberikan challenging, lulus nggak ya? Nah, supaya lulus itu berpikir, belajar. Ya, itulah makanya mengapa kita ya harus ya meramaikan tempat-tempat kumpulnya ilmu, ya taklim-taklim makanya. Dan sekarang karena kondisi pandemi kita taklimnya via online. Tapi buat Bu Isa ini sangat menyenangkan taklim via online ya, Masya Allah. Baik, jadi kalau bicara tadi, Bu Isa cinta di mana sih? Cinta tuh masih ada nggak sih? Ah, gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal otak ya, otak manusia di dalam tengkorak, ya otak manusia itu ada otak besar atau otak kecil, terbagi dua, belahan kanan dan belahan kiri. Ya. Ada ya kalau kita lihat kayak gini, ya. Jadi otak manusia nih, ya ini ada yang besar tuh ya, namanya cerebrum atau otak besar. Ada yang di bawahnya kecil, itu namanya otak kecil, cerebellum. Yang terbagi dua, belahan kanan, belahan kiri. Laki-laki lebih berat 100 gram dibanding perempuan. Ya. Nah, di dalamnya, di tengah-tengah dasar otak itu, ada Allah ciptakan namanya kelenjar pituitary. Di dalamnya sini ada hormon kasih sayang, ada hormon cinta, ada hormon bahagia, dan ada hormon penghilang rasa sakit. Ya, itu di kelenjar pituitary. Persisnya di mana sih itu Bu Isa? Itu coba ya pertemuan dua alis nih sini nih ya. Nah, ini kalau diluruskan nih agak ke sini nih. Tengtek nah. Coba perhatikan pertemuan dua alisnya. Nah, di situ tuh. Ini kalau dibor ke dalam itu ada kelenjar pituitary Ya, inilah tempatnya hormon kasih sayang tadi, hormon cinta tadi. Jadi cinta itu tak pernah padam, dia selalu ada. Hanya cinta tak pernah paham. Ya, kalau judulnya kayak judul lagu ya, bisa juga menjawab dengan ya seperti lagu. Jadi cinta tak pernah padam, tapi tak pernah paham. Setuju nggak? Kalau setuju anggukan kepala, bisa lihat di sini. Iya, setuju. Wah, Mbak Mega setuju, Mbak Rusna setuju, Mbak Wani setuju. Teman-teman lain mungkin setuju ya. Jadi dia nggak pernah padam. Kenapa? Allah sudah asukan di dalam otak kita. Namun kita yang nggak paham bagaimana mengeluarkan, menstimulasi hormon cinta itu. Kita tak pernah paham juga, ya. Makanya kita belajar, belajar, belajar. Bu Isa, saya berkali-kali sudah belajar, taklim terus, seminar terus. Bahkan sudah ikut dengar beberapa kali tentang Bu Isa bilang gitu ya. Tapi kok ya sulit sekali. Nah, ya memang kan tak pernah paham. Yang kenapa? Karena yang mau dinilai itu ikhtiarnya. Istiqomah terhadap ikhtiarnya itu yang mau dinilai oleh Allah. Ya, oke. Okay. Setuju dulu ini ya. Jadi cinta tak pernah paham. Namun tak pernah paham ya, tak pernah paham dan tak pernah padam juga ya, karena ada di otak. Oke? Okay? Nah, sekarang apa sih, kenapa sebetulnya ya konflik dalam rumah tangga tuh ya, dalam keluarga tuh apa sih ya? Dalam keluarga ini ya, ini kurang ya. Jadi karena beda gender. Ya, laki-laki sama perempuan tuh beda. Ya, kita sangka suami kita gak cinta sama kita. Kita sangka suami kita gak suka. Suka. Cuman ekspresi mukanya aja udah beda. Tadi Mbak Ain bilang kan, ya laki-laki memang mukanya rata. Tapi itu gantengnya laki-laki. Ya kan? Iya. Jadi yang beda gender. Ya. Dan gak usah berharap teman-teman juga sudah mulai mencari tahu, belajar tahu ya. Kalau video-video bisa kan banyak banget tuh cerita tentang bedanya laki-laki perempuan. Itu diulang-ulang lagi tuh. Ya. Ilmu itu gak bisa cuma satu kali dibacanya ya. Bu Isa aja kan ya, sering banget buka lagi video Bu Isa untuk menasehati Bu Isa sendiri. Bahkan anaknya Bu Isa kalau dia lihat saya buka video saya sendiri, apalagi cerita ini yang temanya tentang otak laki dan perempuan, dia langsung senyum-senyum. Terus saya tanya, Ragil kenapa senyum-senyum? Terus kata Ragil, ya pasti ibu lagi kesel sama ayah. Iya nak, tahu aja ya. Kenapa? Ibu menasehati ibu katanya, Aisyah menasehati Aisyah. Ya. Alhamdulillah, jadi terus ingat lagi, senyum lagi, ketawa lagi sendiri. Memang beda ya, insya Allah. Kemudian beda watak banget, suami istri itu beda watak banget, pakai banget ya, banget. Ya, bersilang wataknya. Bersilang watak. Ya. Itu ya bisa bikin gitu ya. Gemes gitu ya. Nah, makanya belajar lagi watak. Karena tadi ya dipertanyakan ya di apa ending dari Arum 21 itu adalah ya kita tuh emang harus berpikir, makanya banyak belajar. Sudah tahu Bu Aisyah, suami saya ini wataknya dia yang hasrat mengatur, saya yang damai gitu ya. Ya kan kebalikannya gitu ya, kalau istrinya damai suaminya mengatur. Kebalikan lagi, kalau suaminya damai istrinya ngatur. Ya, atau kalau istrinya mau selalu hasratnya sempurna, suaminya yang selalu mau hasratnya spontan. Jadi bagian ngeberantakin. ada kebalik lagi. Istrinya yang spontan, suaminya yang maunya sempurna. Itu sakit kepala loh. Ya, udah dirapi-rapiin rumah, datang suami yang maunya sempurna, ya. Dia cek tuh meja pakai tangannya. Umi, masih ada debunya. Pengen cubit rasanya tuh gitu. Nah, udah lelap gitu. Karena enggak semuanya harus dilakukan sempurna, apalagi tempat yang rumahnya memang di dekat jalanan, di pinggir jalan, lewat-lewat itu mobil, debu, udah dilapin ini ada 5 menit debu nempel. Ya. Tapi belajar watak bahwa oh dia itu maunya sempurna, udah tenang aja. Oh iya, tapi iya, setengah jam lalu sih Umi udah lap ke meja ya. Mungkin memang debu ya, gimana kita enggak tahu debu. Tapi oke, okay, lap aja lagi. Cuma kadang-kadang kan kita lagi capek, lagi penat, apalagi ibu-ibu lagi menstruasi, mau mens. Apalagi yang sudah 45 tahun ke atas. Siapa yang 45 tahun ke atas? 45 sampai 50. Ada? Angkat tangan coba, bisa lihat. Oke. Wah, Mbak Binti Soliha. 45 tahun ke atas sampai 50 tuh. Aduh, perempuan itu sedang apa? Masuk pramenopause. Itu gunda gulananya, sedihnya dan sebagainya. Itu gak bisa terbendung. Ya. Makanya cuma satu-satunya itu kita mikir lagi, belajar lagi. Seperti itu ya. Baik. Kemudian beda usia nih. Ada suami istri yang beda usianya sangat drastis ya. Sehingga itu tadi, kadang-kadang kita gak tahu bahwa, oh suami saya itu maunya, ya saya gak kemana-mana, di rumah aja. Tapi soalnya waktu dia muda, biasa, dia yang keluar-keluar terus, saya keluar gak masalah. Kok sekarang keluar sebentar aja udah diteleponin, udah di WA. Terus udah dibilang, kamu gak mengurusi saya. Padahal cuma sebentar, biasa saya keluar. Ya itu. Ya, ada dalam siklus kita kehidupan umur ada perbedaan hormonal yang sehingga kita waktu mudanya nampaknya dia tegar dan tidak apa-apa, istrinya juga aktif, ini sudah mau istrinya di rumah. Saya udah di rumah, bisa malah dia di luar terus. Ya. Dia malah enggak pulang-pulang. Ada yang mau begitu. Kenapa? Dia mau aman. Sebagaimana suami Bu Isa nih, Ayah Toto. Ya, dia aman banget kalau dia tahu Bu Isa kerjanya dari rumah. Padahal dia keluar-keluar terus. Ya. Nah ini lagi yang harus kita pahami dan kita ya dilarang untuk bilang bahwa dia egois ya, dia nggak egois, dia merasa aman apalagi lagi pandemi ya, walaupun dia keluar terus sebagai petugas kesehatan tapi dia aman, oh istrinya ada di rumah gitu ya, dan dia juga tahu istrinya kerja dari rumah pun bisa gitu, ya. Nah ini beda usia ini bisa kadang-kadang membuat kita ada konflik dalam keluarga ya. Beda pola pikir. Gara-gara apa ini? Gara-gara tiga ini, beda pola pikir kita, ya. Beda pola pikir ya. Dan kadang-kadang nada suaranya tuh loh yang kadang-kadang kita langsung yang tadinya gembira nyet gitu ya. Contoh ya, dari malam kan bisa habis kemarin bikin acara ya dari pagi sampai malam, ya. Baru datang nih, assalamualaikum. Ya, Ayah Toto nonton di depan TV itu. Itu cuma dia ngomong salam. Ya. Dia langsung ngomong gini, pesertanya cuma 30 katanya. Hah? What? 30 ya. Ya memang. Tapi kan tim kita anak-anak SRS itu saya bisa bilangnya itu 20, udah 50. Sekarang kan pandemi enggak boleh banyak nanya. Segitu aja udah repot gitu. Tapi nadanya itu loh. Yang kita udah juga baru juga pulang, belum juga duduk. Cuman 30. What? Itu kalau enggak ingat-ingat bahwa ini memang ya beda gender, beda watak, beda usia, beda sudut pandang. Udah mulai aja tuh ya. Nah, marah dan sebagainya. Tapi langsung ingat. Iya ya. Dia ini laki banget. Wataknya memang selalu mau ngatur ya. Usianya sudah mulai usia lanjut. Jadi ini yang harus kita ingat juga ya. Beda budaya bola asuh. Kita kan dari keluarga yang berbeda, kecilnya beda. Ya, apalagi yang misalnya Bu Isa dari Bugis Makassar, dia orang Jogja Klaten misalnya pasangannya, pasangan Bu Isa ya. Teman-teman juga gitu, beda dari mana kan? Ya, orang tuanya aja beda. Ini yang nanti berbeda cara ya merespon sesuatu sehingga kita konflik. Ya. Dan juga beda pengendalian diri. Pengendalian diri itu nggak ujuk-ujuk apa ya kalau kita bahasa Indonesia, nggak bawaan lahir pengendalian diri ini dipelajari, belajar dilatih ya, udah belajar langsung tes, yang namanya ujian atau dites nggak selamanya selalu nilainya tinggi, tapi usahalah dari apa yang kita pelajari ya, dalam seminar, dalam taklim, dari apa kita belajar sendiri, baca sendiri dan sebagainya, itu kita pakai saja. Nilainya tawakal. Bu Isa sih tadi malam merasa nilainya 100. Kenapa? Sambil senyum aja. Iyalah ya, 30 aja teman-teman dari luar, nah kita aja 20, udah 50. Wah, itu aja duduknya udah dempet-dempetan kan. Udah sambil senyum gitu. Ah, berarti kan alhamdulillah berhasil gitu ya. Cuma tempat ada beberapa detik agak muka Bu Isa. Hah? Gitu. Nah, untung dia nggak lihat nonton TV, mukanya gitu, ya, oke. Nah inilah, ini yang menjadikan konflik dan ini nggak bisa kita tuntaskan dalam pertemuan hari ini. Kenapa? Ini dipelajari terus menerus sampai kapan? Sampai mati. Ya, yang hanya bisa di hari ini kita belajar adalah saling mengingatkan. Ini loh, ayo belajar lagi. Udah belajar bisa, sudah hafal dia bisa bilang, watak suami begini. Baca lagi. Ya, renungkan lagi, tanya sama Allah. Ya, jadi kalau saya watak saya yang damai ini menghadapi watak suami yang suka ngatur, bagaimana ya Allah? Tanya sama Allah. Tanya, Nanti Allah biasanya kasih petunjuk lewat intuisi, lewat ilham, ya. Atau terkadang tiba-tiba kita dapat buku, atau tiba-tiba kita lagi buka gadget, dapat topik oleh apa sesuatu gitu ya. Siapa pembicaranya, ya, entah guru siapa atau entah narasumber siapa. Oh, itu jawabannya. Oh, gitu. Oke? Nah, ini sepakat dulu kita ini harus terus belajar ya. Dan belajar yang diulang-ulang tambah paham. Paham diulang-ulang tambah sadar, ya. Baik. Nah, jadi konflik keluarga ini menurut Lisa ya, ini akan memicu emosi. Ya, memicu emosi. Nah, ini lagi yang harus kita kenali. Banyak sekali topik-topik yang Bu Isa bawakan selalu kaitannya emosi. Kenapa? Karena ini di sini nih kaitannya. Ya, kaitannya di sini. Nah, apalagi lagi pandemi. Jangan karena pandemi ini menjadi faktor-faktor kontribusi yang luar biasa. Dan ini panjang loh, entah sampai kapan ya. Ya, walaupun sekarang mungkin sudah 1 tahun kita sudah mulai terbiasa, tapi ya tetap menjadikan ketegangan. Ya, nah, terus kenapa sih Bu Isa selalu ngomong emosi? Karena di dalam otak manusia ada otak emosi, di tengah lagi, besar lagi. Ya, ini struktur-struktur ini namanya sistem limbik, limbic system, besar. Ahli otak mengatakan intinya otak itu otak emosi. Makanya ini perlu kita kenali. Sudah kenal, jadi paham. Sudah paham, baru bisa dikendalikan secara auto kendali, otomatis. Banyak orang cuma tahu-tahu aja, iya di otak kita ada otak emosi, tapi dia belum lagi paham. Dibutuhkan sebuah perenungan. Ya, setelah tahu, dengar lagi, direnungkan lagi. Tanya lagi sama Allah, ya Allah. Dan bilang dulu sama Allah, terima kasih ya Allah, aku ada otak emosi. Nah, kenapa bilang terima kasih Bu Isa? Ya, dikasih otak emosi kok terima kasih? Iya, karena ada otak emosi ini hidup kita beragam, hidup kita dinamis, ya. Gak apa ya istilahnya ya? Gak enak kalau kita tuh gak ada otak emosi. Ah, gak percaya Bu Isa. Jadi Daniel Coleman, pakarnya ahli emosi itu ya, ya dia menyatakan dalam bukunya bahwa ini karunia Tuhan, ya. Ya, karena bukan muslim jadi bilang ini karunia Tuhan. Ya. Dan saya sudah membuktikan karunia Tuhan ini membawa kebahagiaan dalam kehidupan ini. Membawa dinamika, membawa dinamisasi. Ya. Kenapa? Karena si Daniel Coleman pernah melakukan sebuah riset. Ya, otak emosi orang itu dikebiri. Ya, diikat ini. Otak emosi ini ikat. Tahu gimana caranya ya. Tapi dia bilang saya ikat ini. Ada beberapa orang yang mau dijadikan contoh untuk diikat ini, diikat, ya. Apa yang terjadi karena diikat? Dia nggak punya emosi. Terus dalam kehidupannya apa yang terjadi? Istrinya digangguin orang, dia diem aja. Istrinya dibawa lari orang, diem aja. Anaknya dipukul-pukulin orang, diem aja tuh bapak. Ya, diem aja. Dia tahu dia lihat, tapi diem aja. Hartanya dia dirampok orang, diem aja. Kita mau kayak gitu? Enggak dong. Para bunda, suaminya digangguin oleh perempuan lain. Atau dibawa pergi. Terus ibu diam aja gitu. Sok atau silakan. Gitu, sambil senyum gitu. Boleh. Ya. Saya ambil ya. Ya, ambil. Mau begitu, Bu? Mau begitu? Ya. Kalau saya, enggak deh. Apalagi saya orang Bugis Makassar. Nanti dulu. Siapa orang Bugis di sini? Orang Balikpapan masih orang Bugis nih. Ntar dulu. Ya, langkai mayatku kan gitu ya. Ya, kecuali memang dia izin dari awal. Saya mau menikah. Ya, itu aja masih ntar dulu. Apa-apaan nih kan gitu ya. Itu karena kita ada otak emosi. Kita berjuang juga untuk mempertahankan ya hak kita. Mempertahankan kehidupan ini gitu. Ya, ntar dulu. Gitu. Itu enak gak? Dinamis kan? Bunda sekarang, anaknya, ada yang bully. Ya. Bullynya tuh sampai mencelakakan nyawanya. Diam aja. Ntar dulu, siapa dulu? Kita cari, sampai pun untuk anak misalnya mati, kita cari ya. Cari untuk keadilannya, kita cari orang yang mana ya. Kita adili, memang karena ada hukum negara, kita adili di pengadilan. Coba gak ada otak emosi? Silakan. Dompet saya ambil, ayo. Mau begitu? ya. Jadi sekali lagi terima dulu, ya Allah Engkau berikan aku otak emosi. Sering ngomong gitu, ya Allah Engkau berikan aku otak emosi. Ya Allah berikan kekuatan untuk diriku mengenalinya dan memahaminya dan mengendalikannya. Mengenali, memahami, mengendalikan. Kenapa? Kalau nggak dikendalikan, ini otak ini juga yang membuat manusia itu bisa derajatnya di bawah binatang ternak, ya? Karena otak ini juga ada di binatang ternak atau di hewan mamalia, makanya disebut otak mamalia. Ya. Ini makanya harus dikendalikan, ya? Kenapa? Karena kalau tidak dikendalikan, masa setiap hari kita merespon sesuatu dalam marah, ya, nggak bisa juga, nggak bisa juga, ya. Setiap hari 24 jam kita dalam mengendalikan ya situasi di kondisi dengan marah, nggak bisa juga. Jadi dikendalikan. Memang harus marah. Kalau apa? Kalau hak kita diinjak-injak orang, martabat kita diinjak-injak orang, ya, ad-dinul Islam diinjak-injak orang, marah dong, ya. Tapi abis itu kita kendalikan supaya marahnya tetap marah yang bijaksana. Marahnya tetap marah yang cantik. Bunda boleh kok marah masalah sama suami, tapi bisa gak marah tuh cantik? Coba latihan, tugas dari Bu Isa nih. Ya, pas lagi marah sama suami, mau tegur terus mukanya, ayah, aku sebetulnya marah sama kamu. Bisa gak gitu? Ya, latihan ya. Nanti kalau sudah berhasil, kapan-kapan ya DM Bu Isa ya. Bu Isa, berhasil. Ya, berhasil. Jadi, tapi berhasilnya itu ya dari sisi kita ya. Ya, alhamdulillah. Ya, waktu saya bilang saya marah, tapi saya sampaikan dengan senyum, itu namanya berhasil. Adapun respon suami kayak apa, udah itu bukan urusan kita. Oke? Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah sedemikian rupa waktu kita menyampaikan perasaan kita, menyampaikan emosi kita dalam pengendalian. Setuju? Kalau setuju, DM Bu Isa, ya. Ya. Jangan langsung hari ini juga sih, boleh juga hari ini dicoba dipakai ya. DM Bu Isa di IG ya, nanti Bu Isa lihat ya. Nah, ya Bu Isa lihat ya. Oke ya, pokoknya yang dari seminar hari ini ketahuan isi DM-nya apa. Bu Isa, sudah berhasil, saya menyampaikan emosi saya ya dengan tersenyum. Itu kata kuncinya. Emosi sambil senyum. Gitu ya. Nanti Bu Isa balas langsung tuh. Ya. Oke, setuju dulu bahwa emosi anugerah Allah. Terima ya, nanti habis sholat kita terima ya. Ya Allah, saya terima ya Allah. Engkau karuniakan otak emosi pada diriku sehingga hidupku menjadi hidup yang penuh warna. Ya. Dan saya juga mohon padamu untuk aku atau saya hamba ini senantiasa mengetahui cara kerja otak emosi, mengetahui bagaimana pengendaliannya. Ya. Sehingga otak emosi ini senang diterima. Kalau kita marahin terus otak emosi, dia ngamuk. Ya, dia ngamuk. Oke. Kemudian isi otak emosi ini kan beragam. Ternyata enggak yang negatif juga, ada yang positif. Ya. Sebagaimana nafsu itu enggak ada yang enggak cuman semuanya negatif, dia ada yang positif yaitu mutmainnah. Ya, kalau kita bicara nafsu ini bisa terbagi-bagi lagi ya, tapi yang tiga populer ini lawwamah, amarah, mutmainnah. Ya. Dan ini ada semua di otak kita. Enggak bisa hilang ya Allah. Ya, hilangkan nafsu amarahku, enggak bisa hilang. Hanya yang bisa, ya Allah angkat marahku, ya Allah angkat sedihku, ya Allah angkat takutku. Jadi angkat, diangkat. Supaya apa? Supaya naik ke atas. Dan naik ke atas itu tidak terbang, kecuali pakai narkoba. Tapi itu masalah. Ya, angkat sedihku ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Angkat sedihku ya Allah. Naik ke sini, baru naik ke sini. Ada perasaan takut. Ya Allah, angkat takutku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Naik juga, tapi baru sampai di las buru-buru. Ya Allah, angkat ya buru-buruku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Naik ke marah. Ya Allah, angkat marahku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Naik ke sombong. Ya, jadi ada perasaan gitu kita kan, ya. Teman-teman, sahabat-sahabat, ada rasa nggak lagi marah, terus ada perasaan dia nggak tahu gue anak siapa, ada gitu? Ya, itu berarti udah naik nih, udah naik tingkat, udah berhasil dikit tuh, ya. Tapi ini masih di nuansa yang negatif ya, apalagi sombong. Sombong ini adalah satu jembatan level ya antara yang dari negatif banget ini mau menuju positif. Ini terkadang di sini kita terjebak dan berhenti di situ. Yang nggak tahu si anak siapa ya, misalnya saya gitu ya, Ya nggak tahu seorang Bugis nih, bisa aja tuh saya badi dia, gitu ya misalnya. Ya nggak tahu saya ini anak-anaknya Pak Dahlan, ya cucu pertamanya dari keluarga Husain. Udah, kalau kita lagi sombong itu, pikiran kita udah kemana-mana. Ya, udah kemana-mana, kita udah bawa lah ina inu ina. Tetapi, hati-hati di sini kita sering berhenti istighfar, hati-hati. Ya, makanya dikatakan Allah nggak suka orang yang sombong. Naikin lagi. Ya, bisa juga gitu, suka ada perasaan gitu. Ya, ya nggak tahu nih kalau dia macam-macam, keluarga saya banyak. Ya, sepupu-sepupu saya banyak. Nah, tapi hati-hati di situ, kadang-kadang di sini kita terlena. Ya, maka kalau udah ada muncul perasaan itu, ada muncul di level itu emosi kita, segera istighfar, astagfirullahalazim ya Allah. Angkat sombongku ya Allah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Atau cuma perasaan gini, ya? Perasaan gini. Yeay, ya. Udah bagus istrinya kayak gini. Udah rajin belajar. Masih juga ya dia kayak gitu sama gue, ah gitu ya. Itu berarti kita ada di sini. Makanya istighfar langsung lagi, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ini semua kan suka muncul di benak kita. Kenapa? Ini di tengah soalnya. Nah, disinilah pertarungan kita. Astagfirullahalazim. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Kadang-kadang setan ini masuk nih, asum. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Terus. Sampai nanti tanpa terasa kita naik mulai di courageous. Sudah masuk di yang positif. Sudah masuk mutmainah. Entah kenapa tiba-tiba langsung memaafkan dengan sendirinya, ya Allah kasihan suamiku, ya gitu ya, itu aja masih kasihan suamiku, masih antara sombong udah naik dikit ke atas. Kenapa masih sombong kita bilangin dia kasihan gitu ya, ya Allah ya. Terus langsung tiba-tiba kita astagfirullahaladzim ya Allah, tiba-tiba kita langsung ingat ya, bisa langsung yang gembira gitu, udah semangat lagi, berarti kita sudah berhasil itu tadi lewati tangga-tangga ini. Karena lagi sedih atau lagi takut misalnya, langsung kesemangat loncat istighfar 3 kali loncat ke sini, ya. Itu namanya fly. Mabok. Kalau pakai narkoba iya, tapi nanti jadi pasiennya Bu Isa, bukan sahabatnya Bu Isa, pasien. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi dia enggak melayang. Makanya istighfar terus. Panggil terus nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, panggil. Di situ ya Allah langsung lihat Allah. Dapat nilai ini kita. Ya Allah, ya Allah. Karena banyak ibu-ibu bisa, saya sudah istighfar bisa. Tapi kok rasanya saya belum menerima. Bisa cuma bilang, terusin. Karena istighfar itu disuruh perbanyak. Terusin. Sudah istighfar bisa, terusin. Gitu. Terusin. Ya. Teruskan. Teruskan lagi. Sudah bisa, teruskan. Kenapa? Karena kita gak tahu level kita ini, kadang-kadang ada orang dari sedih ke takut itu beberapa hari. Atau ada orang dari marah naik mau ke sombong aja itu berapa hari. Ya. Tapi tentu kalau sedih karena dia lebih di bawah untuk naik ke sini dia masih butuh waktu yang lebih banyak. Bayangin tuh 1, 2, 3, 4, 5 butuh waktu. Dibanding lagi marah, marah kan cuma 2 tingkat kan 1, 2. Maka sahabat-sahabat pernah nggak lihat ada orang marah-marah-marah, toto udah abis itu udah ketawa aja. Karena antara marah ke sini itu cuma 2 tingkat. Tapi kalau lagi sedih, langsung bisa ketawa. Itu jarang, butuh waktu. Entah berapa jam, entah berapa hari, entah berapa minggu. Tergantung ya, apa situasi kondisinya apa. Tergantung itu. Kalau ada keluarga kita meninggal, itu dari sedih untuk bisa kesini saja, itu butuh beberapa hari. Bahkan menerima kondisi ini, itu butuh waktu beberapa hari. Ya. Tapi hanya kalau misalnya lagi bawa mobil, tiba-tiba atau bawa motor, tiba-tiba ada motor lain nyalip, kan marah tuh ya. Itu bisa kita astagfirullahalazim, ya Allah, enggak ada matanya orang ini. Lewat-lewat aja depan saya kan gitu kan kita kan. Nah, istighfar aja waktu marah istighfar aja, enggak ada matanya orang ini udah naik ke sombong nih. Astagfirullahalazim ya Allah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tahu-tahu udah semangat lagi, udah jalan aja lagi. Itu kalau kita marah sama orang yang enggak dikenal itu cepat banget bisa naik ke atas. Tapi kalau marah dengan orang yang kita kenal, kalau kita marah dengan orang yang sangat dekat pada kita, suami kah, anak kah, kakak adik kah, kakak adik ipar kah, orang tua kah, orang tua suami kita atau pasangan, itu naik ke atasnya butuh waktu. Perbanyak istighfar. Kenapa? Saking dekatnya. Saking dekatnya. Itulah makanya Allah memberikan waktu. Memberikan waktu. Yang penting usaha. Dalam usaha mau naik ke mutmainah ini, tiba-tiba kita memang sudah ajal kita. Allahu Akbar, kita meninggal juga dalam kondisi di level mutmainnah. ngejemputnya juga enak malaikat maut. Ya. Tapi kita ada di lawama atau di amara, biarin saya marah, biarin. Tahu-tahu udah mau dijemput, nggak enak. Pasti yang ngejemput juga malaikat maut juga, ya pasti udah ada pokoknya nggak enak juga ngelihatnya juga udah nggak enak kali. Ya, oke, seperti ini teman-teman, level emosi ini kayak gini cara menggunakan, ya untuk naik ke atas gimana bis? Sebut Allah supaya kita masuk zona ikhlas ini. Ya, sebagaimana di surat Al-Ikhlas di situ ya, ada kalimat Allah, Allahus Samad, Allah tempat meminta. Allah, ya Allah, ya Allah. Saya sudah begitu bisa, alhamdulillah. Karena masih banyak juga teman kita di luar sana lagi marah yang disebut bukan Allah, lagi marah yang disebut apa? Maaf, nama-nama binatang. Apa jadinya? Makin turun ya. Makin turun. Atau ada orang lagi marah disebut namanya nama setan. Lagi marah pun tadi dikasih contoh. Memang setan orang itu. Oh, itu tambah turun, tambah kebawah. Ini yang nanti membedakan antara kita dengan orang lain. Bahwa semuanya ada level emosi, ada. Pada pasangan hidup kita juga ada. Itu nanti yang membedakan kita. Itu yang nanti terlihat derajatnya kita. Ya, teman-teman ya. Karena ini yang perlu kita kuasai. Sehingga mahir. Kadang mahir saja kita lagi capek aja, kemahirannya sedang berkurang. Ya, untuk naik ke atas itu butuh waktu. Ya. Terus cara yang paling gampang apa, Bu Isha? Cara paling gampang itu merilekskan otak emosi ini dan batang otak ini. Ya. Kita kan udah belajar, Bu Isha, udah tahu laki-laki begini, watak begini. Sudah tahu juga bahwa ya jembatan surganya istri itu suami. Ya. Sudah tahu juga kalau ibunya suami, orang tuanya suami ini kita harus hormati. Udah tahu juga, Bu Isha, kalau ya suami nyuruh begini kita harus cepat lakukan. Udah tahu juga. Iya, alhamdulillah udah tahu. Namun harus tahu juga itu semua ilmu itu ada di mana di otak kita. Dia ada di depan. Jadi otak depan itu tempatnya ilmu pengetahuan, nasihat, informasi, kisah-kisah dan sebagainya dari sini. Tapi ingat ada di tengah otak emosi. Ke bawahnya juga ada otak reptil. Ini yang kalau lagi tegang nih dua nih yang otak reptil sama otak emosi. Ilmu di sini terblokir sementara. Ilmu yang kita pelajari dalam kajian-kajian, dalam seminar, ada sudah di sini, cuman terblokir sementara. Untuk itu makanya, supaya batang otak ini relax kembali, otak mamalia relax kembali, itulah caranya kita sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Ada lafaz Allah, ya, dan kalimat yang ada Allahnya. Ini bisa relax langsung. Ya. Kalau cara umumnya itu bernafas dalam. Gitu ya, itu cara umum ini. Ini manusia siapa aja, agama apa saja. Ini Allah sudah kasih memang cara bernapas. Makanya kadang kita kalau kesel sama orang tiba-tiba kita gini kan gitu ya. Gitu. Badan langsung ya mengambil nafas itu. Supaya apa? Supaya darah yang ke atas kepala banyak oksigennya. Sehingga batang otak rileks, otak mamalia rileks. Nanti ilmu yang di depan ingat lagi. Oh iya ya. Dia kan cuma nanya. Oh iya ya, kan dia laki-laki, nanyanya mukanya rata. Oh iya ya, dia cuma tanya, bukan meremehkan. Tadi malam dia bisa gitu, dia nanya. Kalau kita gak tarik nafas itu kita anggap ini remehin aja sih. Ya. Kita punya peserta 30 aja itu udah harus jarak-jarak, itu juga mau pulangnya susah. Ya, belum lagi kita foto bareng ya kan gitu kan. Apalagi ratusan. Ya, waktu kita mbak ingin ya, belum pandemi ya, kita ratusan orang ya. Iya. Bu Isha mau pulang ke hotel aja, makan siang aja susah banget ya mbak ini. Ya. Jadi ini yang kita bisa pakai gitu, tarik nafas banyak, tarik nafas. Ini cara umum ya. Tentu kalau kita diajarkan ya, Rasulullah mengajarkan kita, sungguh saya mengetahui satu kalimat, jika dibaca oleh orang ini, marahnya akan reda. Jika dia membaca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Karena setan paling senang kalau lihat ada suami istri mulai konflik. Senang banget itu. Ya. Makanya auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Berkali-kali. Ya, supaya kita tutup empat arah ini. Karena setan suka ya mendatangi kita dari depan, belakang, kanan dan kiri. Makanya ta'awuznya empat kali. Ta'awuz. Ya. Tadi malam tuh ibu saya lupa tuh, kirain ayah Toto udah di kamar kan. Ya, jadi lupa, biasanya suka tuh kalau mau masuk rumah, di mobil tuh taus dulu, sengaja. Tapi lupa, karena capek juga kan. Jadi sempat di depan pintu itu, waktu ditanya, pesertanya cuma 4.30 ya? Langsung mukanya tuh yang langsung gak bisa langsung senyum. mukanya beberapa detik, gitu. Karena tausnya sempat lupa tadi malam itu, ya. Tapi untung ya cepat istighfar, astaghfirullahaladzim. Ya. Nah ini, jadi Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin baca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Ya? Dan disuruh perbanyak memang, rutin lagi, ya. Astaghfirullahaladzim. Gak usah mikir macam-macam dulu. Kenapa? Gak bisa juga kepikiran. Gak bisa juga, oh memang karena wataknya kayak gitu. Belum bisa. Oh memang laki-laki mukanya rata. Belum. Kenapa? Batang otak kita sama otak emosi kita lagi tegang. Belum bisa kita. Belum bisa mikir itu, belum. Makanya istighfar aja langsung. Astaghfirullahaladzim. Saya masuk kamar, masuk di ruang makan, saya taruh kursi, taruh barang-barang di kursi, istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. Dan ini karena sudah menjadi satu habit, ini jadi auto semuanya, jadi otomatis. Ya, cuman karena turunnya sedikit dan 3 kali istighfar udah langsung bisa senyum terus jelasin kayak gitu. Ya. Kalau dari sisi otak ini kan rileks itu batang otak, baru ingat lagi, oh iya ini dia cuma. Ya, malah saya jadi gembira loh, kok tumen-tumen dan saya masuk langsung dia tanyakan tentang kegiatan saya, oh berarti dia peduli. Bisa mikir kayak gitu kalau udah istighfar berkali-kali. Ya. Jadi istighfar aja. Karena memang Allah memberikan solusi atas setiap kesulitan. Istighfar aja dulu, astagfirullahaladzim. Gak bisa mikir kita, kalau kita lagi marah atau emosi kita lagi turun, gak bisa mikir kita. Ilmunya udah ada di otak. Istighfar dulu, astagfirullahaladzim. Allah memberikan solusi. Allah memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Dan Allah memberi rezeki dari jalan tak terduga langsung loh. Keutamaan istighfar itu banyak. Kita ambil satu hadis ini saja, sudah 3 keutamaannya. Terus apa lagi? Kita mau cari apa lagi? Lagi ini ada masalah, ya. Terus kita mau apa? Masalah kan pengen cari solusinya, pengen cari penyelesaiannya, dan kita pengen lapang rezeki kita kan gitu kan masalah ini kan. Rupanya istighfar aja dulu. Dan ilmu otak itu, ilmuwan-ilmuwan otak itu terkagum-kagum bahwa oh, kita disuruh teknik begini. Jangankan kita tarik nafas saja, ilmuwan itu waktu ditemukan bahwa tegang batang otak, tegang otak emosi, kemudian diriset, disurvei bahwa orang tarik nafas banyak-banyak aja, ya itu membawa keberuntungan. Itu kata ilmuwan karena dia tidak tahu bahwa ada hadis disuruh baca istighfar. Di Quran banyak sekali disuruh istighfar. Ilmuwan kan bukan muslim, ya dia meneliti atas ya kegelisahan. Kenapa kondisi manusia kayak gini? Dan ingat manusia itu ciptaan Allah. Ilmuwan itu hanya menemukan cara kerjanya. Dan pada saat seseorang walaupun ya dia non muslim dan mau meneliti tentang ya rahasia alam semesta ini, Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan hidayah. Ya, kita alhamdulillah kita tinggal ambil aja hasil penelitian. Tapi kenapa kita tambahin dengan istighfar? Ternyata waktu kita istighfar, tarik nafasnya lebih banyak. Bisa paham teman-teman? Kalau ilmuwan meneliti tarik nafas biasa saja. Istighfar itu tarik nafasnya lebih banyak. Coba sekarang kita istighfar. Astaghfirullahalazim. Ayo istighfar teman-teman ya. Perhatikan hidung ya pada saat kita istighfar ya. Astaghfirullahalazim. Hidungnya langsung tarik nafas ya. Coba ya, ayo kita istighfar yuk. Astaghfirullahalazim. Hidungnya langsung tarik nafas enggak? Enggak usah dipaksa tarik nafas, hidung langsung tarik nafas otomatis. Coba lagi ya, coba ya. Astaghfirullahalazim. Hidungnya langsung tarik nafas kan? Astagfirullahaladzim. Hidung langsung tarik nafas dan itu banyak. Lebih banyak dibanding kita nafas, tarik nafas panjang duluan. Coba sekarang tarik nafas panjang duluan. Tarik nafas baru keluarin dari mulut. Coba tarik nafas. Enak kan? Nah, sekarang istighfar. Astagfirullahaladzim. Hidung langsung tarik nafas. Cuman bedanya, kalau tarik nafas ya duluan, ya ambil oksigen dulu, baru keluarkan karbon dioksida. Tapi kalau kita istighfar, karbon dioksida keluar dulu dari mulut, baru hidung tarik oksigen. Astaghfirullahaladzim. Dan ternyata lebih banyak. Nafas biasa kayak kita lagi, saya lagi ngobrol gini, lagi ngomong gini, itu oksigen juga ditarik di hidung, cuman 1 liter. Kalau kita tarik nafas panjang, itu ditarik 3 liter. Tapi setelah istighfar, karena karbon dioksida keluar duluan, hidung tarik nafasnya, oksigennya bisa 5 liter. Itulah makanya lebih beruntung kalau kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Coba kita ngomong ya. Ya Allah. Hidung tarik oksigen enggak? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Karena waktu pelafazan ini kan ada huruf-huruf ya. Ada terkenal istilahnya huruf jahr. Huruf jahr itu huruf apabila dilafazkan dia mengeluarkan karbon dioksida. Astagfirullahaladzim. Oke? Nah, ini. Kan enak, solusi dapat, penyelesaian dapat, dan Allah buka rezeki, baik rezeki kesehatan, rezeki ilmu, rezeki uang sekalipun. Wah, kalau istighfar aja mas, saya udah bisa-bisa, alhamdulillah. Kebayang gak ibu kalau waktu selama hidup ini kita gak istighfar, kayak apa kita kesulitannya itu? Gampang banget sih, Bu Isa. Iya, emang gampang. Islam itu gampang banget. Cuman kita butuh pengingat-pengingat saja. Kita butuh ya wadah untuk saling mengingatkan, saling menasihati. Butuh itu gitu. Ya. Karena kalau nanti sudah istighfar, otomatis otak kita yang sudah diisi selama ini di taklim, ya, kita juga baca Quran, kita juga masukkan ini di otak kita, ya, pelajaran-pelajaran sebelumnya itu langsung terakses sendiri, ngalak sendiri, baru langsung oh iya ya. Oh iya ya. Oh iya ya. Oh iya ya. Gitu. Baru ilmunya ingat lagi. Dan yang luar biasa, bukan hanya ilmu yang di otak yang kita sudah masukkan, kita ingat lagi. Ya, Allah langsung menurunkan rahmat dan rahimnya ya, ke kita. Lewat mana? Itu. Dari alam semesta masuk. Seng, terus kayaknya kita nyaman. Akhirnya apa tadi malam saya? Saya ngobrol-ngobrol seneng sama sambil dia temenin saya makan. Ya, ngobrol-ngobrol. Seru banget jadinya. Biasanya gak gitu soalnya. Misalnya ya. Karena apa? Karena itu tadi ya suami saya menganggap ya sudah pekerjaan istri saya kan sudah rutin, nggak usah lah saya tanya-tanya. Tapi tadi malam tumben banget dia tanya panjang lebar dan senang, dia juga senang gitu. Dengan apa? The power of istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, bisa sengaja kasih contoh saja karena supaya lebih membumi lah, lebih tahu bagaimana cara pengaplikasiannya. Dan ya, kalaupun rasanya masih juga marah, langsung cari kursi duduk. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk. Dan dengan itu marahnya akan reda. Tadi malam tuh Bu Isa gabung-gabung semuanya. Ya, habis istighfar, biasanya nih kalau baru datang, saya harus masuk ke kamar mandi dulu, cuci tangan, dan pantang duduk, mandi dulu langsung. Karena habis dari luar, apalagi seharian. Ya. Tadi malam, itu tarik kursi duduk. Gak istighfar, tarik duduk dulu. Tenang. Dan itu ajaib memang. Dan bisa itu tadi menyampaikan pada suami pertanyaannya dia tadi dijawab dengan seru, dengan asik. Duduk. Tapi ya ada tambahannya nih. Ya, jika belum juga reda, hendaknya mengambil posisi tidur. Untung tadi malam duduk reda. Kalau enggak langsung bisa tiduran di lantai itu. Untung reda. Ya, wah kalau udah duduk gak reda hanya gara-gara kalimat kayak gitu, udah deh, biasanya saya di lantai langsung tapi memang Nabi udah ajarin kayak gini ya. Satu ketika juga mungkin nanti ada satu kondisi yang kesel banget, udah duduk, udah istighfar masih juga kesel, Bu, langsung posisi tiduran, rebahan, tempat tidur bisa, boleh juga. Cuman kan waktu Rasulullah nih, waktu zaman Rasulullah memberikan arahan atau nasihat ini, kebayang pada saat itu kan, ya pasti disuruhnya ya tidurnya di bawah kan. Waktu itu di sana kan, di sana tuh nggak ada tempat tidur tinggi, kan di bawah, ya kan. Tapi memang bisa juga mencoba dengan kita tiduran di lantai, itu lebih cepat redanya dibanding tiduran di tempat tidur. Dan ya ayah tahu, suami bisa dan anak-anak itu juga sudah tahu karena dia tahu persis Bu Isa selalu ya mengaplikasikan ini ya sabdanya Nabi ini sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi mereka juga tahu kalau istrinya udah rebahan pasti tuh marah banget tuh dia. Jadi si suami udah ngerti juga. Enggak perlu lagi kita marah-marahin bentar-bentar dia udah lihat istrinya rebahan ya. Udah tahu oh ini istri saya capek banget, istri saya lagi kesel nih, istri saya. Tapi entah sama siapa kan kita dia juga enggak boleh berprasangka buruk. Akhirnya dia yang bilang, "Kenapa Bu Isa?" Jadi langsung baik. Gitu. Makanya saya bilang betul-betul apa yang Nabi ajarkan kita itu benar-benar keren banget, ya dahsyat banget. Ya. Tinggal kita mencari tahu dari ya para ilmuwan ini, karena dia yang punya uang, dia yang punya waktu, punya kemahiran untuk meneliti. Oh, pantesan ya. Dan jangan salah ya, penasihat-penasihat internasional untuk manajemen konflik, salah satunya nih konsultan pernikahan Lisa Early McLeod ya, kami telah menemukan bahwa memutuskan untuk tidur dalam kondisi masih marah atau emosi negatif ternyata sering menjadi pilihan terbaik. Karena banyak orang mengatakan, gak bisa, kita harus selesaikan masalah ini. Hari ini juga, saya harus bicara sama suami saya. Harus bisa. Gak mesti loh, gak mesti. Tunda dulu. Naikkan level emosi. Supaya waktu kita bicara, sedang di emosi nafsu mutmainah. Ya. Nabi yang ngajarin, 1400 tahun yang lalu. Lisa Early baru mendapatkan setelah riset. Ya. Seseorang yang memutuskan istirahat dan tidur justru memungkinkan dirinya untuk ya membersihkan pikiran mereka. Untuk mendapatkan pikiran lebih jernih keesokan harinya, sehingga pertengkaran bisa diselesaikan lebih baik. Ya. Karena kalau kita marah itu, ya kan emosi di bawah, itu cinta tuh kayak pergi gitu. Kelenjar pituitary tertutup. Padahal ada cinta itu ada di otak kita, tapi tertutup. Ya, kenapa? Pituitary itu agak di depan soalnya. Terblokir sementara. Tertutup ya. Ya. Makanya seolah cintaku pergi. Cintaku pergi. Enggak pergi, ada di otak. Enggak pergi dia. Cuman dia terblokir sementara dulu. Makanya lakukan hal-hal yang memang sudah diperintahkan. Ya. Bu Isa, kalau saya udah ini langsung ketiduran, ya gak apa-apa juga. Yang penting waktu rebahan itu, astagfirullahaladzim, istighfar lagi, ingat Allah lagi. Saya pernah kok langsung ketiduran, saya dibawa di lantai. Kenapa? Ayat Toto saya gak tahu saya. Kalau dia tahu pasti dia langsung melunak dan dia langsung pas. Tapi gak tahu. Subuhnya baru dia turun. Langsung ketiduran di bawah. Saya juga kaget. Saya ketiduran. Padahal lagi merilis emosi, ketiduran. Gak apa-apa juga ternyata. Bagus juga ternyata. Sangat bagus bahkan. Ya. Kemudian Nabi bilang, jika kalian marah, diamlah. Jadi diam dulu. Dan naikkan itu istighfar. Dan naikkan dalam hati kita, naikkan. Rebahan. Tidak mencari siapa yang jadi pemenang. Kadang-kadang kita kepengen jadi yang menang nih. Tanpa sadar lah. Apalagi misalnya saya ya. Oh saya orang Bugis, gak mau kalah saya. Deden, tanti dulu. Itu ya. Kenapa budaya kita ini dari kecil ini ya tanpa terasa ya kita dapatkan dari orang tua kita jangan mau kalah, apalagi sepupu-sepupu kita jangan mau kalah. Ini yang bahaya ini ya, tidak mencari siapa yang jadi pemenang, hati-hati. Oke, jadi udah langsung saja istighfar dong. Ini bukan masalah menang atau kalah, di sini adalah siapa yang lebih cepat pengendaliannya, itu yang lebih terhormat, itu naik derajat kemuliaannya, bukan menang atau kalah. Ya. Diam dan berikan sentuhan kalau perlu gitu. Ya. Cuman kadang-kadang kita yang suka aduh malas banget deh meluk duluan kan gitu ya. Ini suami yang biasanya nih butuh nih, perlu nih. Melody Brock, seorang terapis pernikahan dan keluarga, mengatakan, ada kalanya memaksakan untuk mendiskusikan masalah yang memicu terjadinya konflik tidaklah membantu. Ya. Kontak fisik setelah berselisih itu sangat diperlukan karena bisa meredam rasa emosi agar tidak tambah meledak. Ya. Bu Isa jarang dipeluk sama Ayah Toto. Cuman Bu Isa ya sedikitnya tahu tentang ini setelah istighfar ya. Baru ingat dari ilmu ini ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Tadi malam tidur juga dia gak meluk, saya aja yang meluk. Ya. Kok kita lagi Bu Isa? Ya gak apa-apa juga. Kita mau mulia gak? Ya. Di mata siapa? Di mata Allah lah. Kalau di mata manusia masih kecil, ya kita yang meluk. Itu yang namanya malaikat barangkali ya, mungkin tersenyum melihat kita. Udah istrinya sedih karena omongan suaminya, dia juga yang istighfar, dia juga yang kendalikan diri, dia juga yang meluk. Seneng nggak kita nih? Ya ini buat para istri ya. Seneng nggak kita lagi tidur gitu dikelilingi malaikat, malaikat senyum. Dan itu coba hadirkan, rasakan malaikat senyum di kanan kita. Kalau bisa selalu hadirkan. Alhamdulillah. Dari subuh malah senang banget. Ya. Ya. Oke. Pada saat berpelukan, hormon oksitosin dan dopamin meningkat. Hormon bahagia dan cinta tadi keluar langsung. Ya, dari kelenjar pituitary lagi. Ya. Dan hormon kortisol yang menimbulkan stres menurun jumlahnya dalam tubuh. Jadi di tubuh ini memang ada hormon bahagia dan cinta, tapi juga ada hormon yang menimbulkan stres. Di mana hormon yang cinta? Tadi itu di otak, yang di bagian otak tadi, yang pertemuan dua alis ya, kelenjar pituitary. Tapi kalau hormon stres itu ada di mana? Di atas ginjal, di kelenjar adrenal. Dia keluar, masuk pembuluh darah juga. Tapi pada saat kita dipeluk, atau jangankan dipeluk, disentuh aja kaki kita pada saat kita bisa tidur gitu ya. Atau misalnya suami dari belakang, suami cuma usap-usap gini, atau cuma gini dua, entah suami, entah kita juga gantian ya. Itu ya, hormon stres menurun di dalam tubuh kita, hormon bahagia atau hormon cinta tadi keluar. Ya, enak bukan? Iya, jadi inilah yang bisa Bu Isa sharing. Ya, ini versi Bu Isa ya. Tapi insya Allah yang Bu Isa sampaikan ini ada dasarnya dalam pengetahuan dan juga tentu ya dalam adinul Islam itu duluan malah kita ya kedepankan dan juga ini sudah sering dipraktekkan dan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar. 29 tahun alhamdulillah. Insya Allah terus sampai meninggal ya, insya Allah. Baik, sekian dulu barangkali Mbak Iin, Ayah Bunda, sahabat-sahabatku sayang ya. Mohon maaf lahir batin ya. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.